taplak kau di sampingku. Tak usah kau pergi dariku. Hanya dirimu yang ku rindu, selalu hadir di setiap waktu. Mengapa kau diam membisu? Seribu tanya di hatiku. Apakah arti ini semua yang kau lakukan untukku? Ternyata kau menduakan cintaku, hancurkan semua mimpi indahku. Mungkinkah semua harus berakhir? Thank you.